ku gema suara tabir tandanya tiba Syawal mulia. Kau beraya bersama berganding bahu sambut lebaran di alam baru di Aidil Fitri seiring kita berpadu. Agar mereka turut merasa.